الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونود عن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita baca terjemah yang kedua atau biografi yang kedua adalah biografi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Beliau dari suku Hudzain. Dan ayah beliau tidak diketahui mati dalam beragama apa. Intinya tidak beragama Islam. Dan ibu beliau Ummu Abdin, kana yunsabu ilaiha ahyanan, terkadang beliau dinasabkan ke ibunya, Abdullah ibnu Ummi Abdin. Dan beliau lebih bangga untuk dinasabkan ke ibunya karena ibunya masuk Islam. Maka saya keturunan Ummu Abad, dan tidak disebutkan bapaknya karena bapaknya mati kafir. Kemudian termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan orang yang mengikuti dua kali hijrah, mengikuti perang Badar dan perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih bid'an, atau beliau mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih bid'an wa sab'ina suratan minal Quran, 70 lebih surat Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada beliau di awal Islam, innaka lagulamun muallam, kamu ini budak yang terdidik. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man ahabba ayyaqra' al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra' ara qira'ati ibnu ummi abad. Siapa yang ingin membaca Quran ghaddan kama unzil, dengan suasana segar seperti yang baru saja diturunkan, maka silakan baca seperti bacaannya Ibnu Ummi Abad, bacaannya Ibnu Mas'ud. Wallahu alam bagaimana bentuk bacaannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bacaan Ibnu atau Ibnu Mas'ud, beliau teringat suasana ketika beliau baru saja mendapatkan Al-Qur'an. Dalam Sahih Bukhari bahasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakui bahwa aku adalah orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an di tengah mereka. Aku adalah di antara orang yang paling tahu tentang Quran di antara mereka. Waqala, beliau juga pernah mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nuzilat, wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Demi Allah, tidaklah diturunkan satupun surat dalam Al-Quran kecuali saya tahu di mana surat ini turun. Dan tidak ada satupun ayat yang turun dari Al-Quran kecuali saya tahu tentang siapa ayat ini turun. Walau a'lamu ahadan a'lama bihi minni bi kitabillah tablughul ibil laraqibtu ilai. Andaikan saya mengetahui ada seorang pun yang lebih paham tentang Quran daripada aku, yang bisa dijangkau dengan perjalanan onta, maka saya akan naik onta untuk berguru kepadanya. Sehingga misalnya dia berada di Kufah atau dia berada di Syam, saya berada di Madinah, masih bisa dijangkau dengan onta, dan dia lebih tahu daripada saya tentang Quran, saya akan datang kepadanya. Ini seperti yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, belum minta kepada masyarakat, silakan kalian tanya kepadaku tentang Quran. Menunjukkan bahasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jibal-jibal fil Quran, gunung-gunung dalam masalah Quran. Maka satu kesombongan ketika ada orang yang sampai dia mengatakan orang di masa sekarang memiliki ilmu tafsir yang tidak diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendekatan ilmu tafsir yang baru, yang dulu tidak pernah diketahui oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kesimpulan ilmiah tafsir yang belum pernah dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang baru terungkap di masa sekarang. Ini kalimat-kalimat berbahaya. Padahal dulu para sahabat menyatakan dengan tegas seluruh isi Quran, mereka tahu isinya semuanya. Mereka tahu tafsirnya dengan detail, sampai dia katakan kalau ada seorang pun yang dia lebih tahu tentang isi Quran yang bisa dijangkau oleh unta, akan saya kunjungi dia dan berguru kepadanya. Kemudian Ibnu Mas'ud termasuk orang yang beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahibun alaihi, suka menyiapkan sandal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhurihi, atau menyiapkan perlengkapan bersuci Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bantal beliau, sampai Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengatakan, saya datang dari Yaman bersama saudaraku, famakasna, kemudian kami tinggal hainan beberapa saat, manaro, dan saya menurut anggapan kami, illa anna Abdullah bin Mas'udin rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya menganggap beberapa waktu ketika saya baru datang di Madinah, saya berkeyakinan Ibnu Mas'ud ini keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lima nara min tukhulihi wa tukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami sering melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya sering menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian dari ajalli mulazamatihi an-nabiyyah, keistimewaan keikutsertaan kebersamaan Ibnu Mas'ud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'assara bihi wa bihadihi, maka Ibnu Mas'ud mendapatkan pengaruh besar dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rutinitas beliau, sampai Hudzaifah pernah mengatakan tentang Ibnu Mas'ud, ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abad. Belum pernah saya melihat ada orang yang dia lebih dekat dalam hadyan, dalam perilakunya, wa samtan, dan gerak-geriknya, wa dallan, dan semua rutinitasnya, yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud diutus oleh Umar bin Khattab ke Kufah untuk mengajarkan agama kepada masyarakat bersama Ammar bin Yasir yang menjadi gubernur Kufah. Termasuk juga Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari termasuk muridnya Ibnu Mas'ud. Sahabat berguru kepada sahabat. Waqala, kemudian Umar mengatakan, innahuma minan nujaba min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima. Dua orang ini, Ammar dan Ibnu Mas'ud, adalah manusia pilihan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah mereka. Kemudian beliau diperintahkan oleh Umar untuk menjadi khalifah di Kufah, summa azalahu, kemudian setelah itu oleh Utsman dicopot jabatan ini dan diperintahkan untuk kembali ke Madinah, dan beliau meninggal di Madinah tahun 32 Hijriah dan dimakamkan di Baqi' ketika berusia 70 sekian tahun radhiyallahu anhu ardhah. Yang ketiga, Ibnu Abbas. Beliau adalah putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu ibnu ammi, karena Ibnu Abbas adalah sepupu beliau. Sementara bibi beliau yaitu Maimunah tahtan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Istri beliau. Wadammahu an-nabiyyu ila sadrihi. Wadammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Wa qala Allahumma 'allimhul hikmah. Dan Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas pernah dirangkul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendoakan, ya Allah ajarkanlah hikmah untuknya. Dalam riwayat yang lain, ajarkanlah Alkitab untuknya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fiddin. Wa qala lahu khina wada'a lahu wudu'ahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas menyiapkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah ajarkanlah agama kepadanya. Dan karena doa ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi habrul ummah, tintanya umat dalam menyebarkan tafsir, fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, semangat untuk belajar ilmu dan sungguh-sungguh dalam belajar, sabar untuk menerima ilmu, wa badlihi dan sabar dalam menyebarkannya. Makanya salah satu sahabat yang muridnya sangat banyak, Ibnu Abbas. Sampai diceritakan Ibnu Abbas itu ada satu waktu untuk memberikan fatwa. Dan ketika Ibnu Abbas membuka diri untuk memberikan fatwa, manusia ngantri untuk menerima fatwanya Ibnu Abbas. Ada satu juru panggil di depan rumah, dia yang ngatur waktu. Siapa yang ingin tanya tentang masalah tafsir, silakan masuk. Maka gerumul-gerumul orang tanya tafsir, masuk rumah. Masing-masing tanya, setelah selesai semua penjelasan, keluar. Diumumkan lagi, siapa yang mau tanya masalah hadis, masuk. Yang mau tanya masalah hadis, masuk. Diumumkan lagi, siapa yang mau tanya masalah fikih, masuk lagi. Dan begitu seterusnya. Masyarakat antri untuk menerima fatwa dari Ibnu Abbas. Sehingga beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia, sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengundang beliau untuk duduk bersama dan mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Padahal ketika itu Ibnu Abbas baru berusia sekitar 15 tahun. Sampai orang-orang Muhajirin As-Sabiqunal Awwalun mereka berkomentar, "Ala tadu abna'ana kama tadu Ibnu Abbas?" Kok anak-anak kami enggak dilibatkan? Kenapa Ibnu Abbas ikut dilibatkan di sini? Nah, cah cilik kan kenapa masuk sini? Baru berusia 15 tahun ikut nimbrung di majelisnya Umar yang dihadiri orang-orang dewasa. Orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Maka yang lain protes. Apa istimewanya Ibnu Abbas? Saya juga punya anak seusia segini. Faqala lahum. Maka Umar mengatakan kepada mereka, "Dzakum." Itu yang jadi alasan. Fatal kahul. Dia remaja tapi dewasa. Remaja usianya, dewasa ilmunya. Orang menyebut masih timur. Dia masih muda tapi ilmunya seperti orang dewasa. Lahu lisanun sa'ul wa qalbun akul. Dia punya lisan yang suka bertanya. Bertanya yang dibutuhkan. Dan qalbun akul. Dan hati yang cerdas. Thumma ta'ahum. Kemudian di satu kesempatan Umar memanggil mereka. Orang-orang yang menjadi anggota majelis syura. Dan Ibnu Abbas ikut bersamanya. Lalu Umar bertanya tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath. Tolong jelaskan kepada saya apa tafsir idza jaa nasrullahi wal fath. Maka sebagian menjawab, ya, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk memuji Allah, beristighfar kepadanya ketika kita mendapatkan kota yang baru saja ditaklukkan. Dan yang lain diam. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas ditanya oleh Umar, "Akadzalika taqul?" Bagaimana dengan tafsirmu wahai Ibnu Abbas? Apakah seperti tafsir mereka? Kata Ibnu Abbas, enggak. Terus apa yang kamu tafsirkan? Kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu lah. Itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas memberikan tafsir yang tidak ada dalam teks ayat. Tapi bagian dari dalalah talazum. Kesimpulan dalil dari konsekuensinya. Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan idza jaa nasrullah adalah tanda ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Sebagai pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah datang pertolongan Allah dan telah terjadi Fathu Mekah, maka ini adalah tanda ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Karena itulah sucikanlah dengan memuji nama Rabbmu dan beristighfar kepadanya, innahu kana tawwaba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fi ruku'i wa sujudihi wa kana yuawwilul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat tadi di rukuk dan sujudnya sebagai tafsir dari Quran. Kemudian kata Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Saya juga memahami seperti yang kamu pahami. Ibnu Mas'ud juga mengatakan la ni'mat turjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik turjumanul Quran ahli tafsir adalah Ibnu Abbas. Lau adraka asnanana ma'asharahu minna ahadun. Andaikan Ibnu Abbas itu usianya sama dengan kita, lau adrakna asnanana, andaikan usia Ibnu Abbas itu sama dengan kita, ma'asharahu minna ahad, tentu tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyamai Ibnu Abbas dalam masalah ilmu tafsir. Ai makana nadhiran lahu, tidak ada yang semisal dengan Ibnu Abbas. Padahal hadza ma anna Ibnu Abbasin asha ba'dahu 36 sana. Padahal Ibnu Abbas setelah wafatnya Ibnu Mas'ud, beliau masih hidup selama 36 tahun. Berarti di usia Ibnu Mas'ud sudah tua, beliau bilang andaikan Ibnu Mas'ud usianya sama dengan saya, enggak ada yang bisa mengunggulinya. Ibn Mas'ud meninggal, masih 36 tahun lagi beliau hidup. Berarti di masa itu ilmunya semakin bertambah banyak sekali. Fama dhannuka bima iktasaba ba'dahu minal ilmi. Apa yang bisa kita bayangkan dari usai Ibn Abbas untuk mengambil ilmu selama 36 tahun tadi. Kemudian Ibn Umar pernah bertanya kepada orang yang bertanya tentang satu ayat. Lalu Ibnu Umar meminta kepadanya intolik ila Ibnu Abbas. Silahkan kamu temui Ibnu Abbas dan tanyakan kepadanya. Karena dia adalah orang yang paling tahu tentang apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Man baqiya, di antara sahabat yang masih hidup saat ini. Sahabat yang tersisa saat ini yang paling tahu tentang Al-Quran. Atau mengatakan, aku belum pernah melihat manusia yang lebih mulia dalam majlis, melebihi majlisnya Ibnu Abbas. Fikhan, dalam masalah fikih, wa'adhamma khasyatan, dan yang lebih banyak takutnya kepada Allah. Kata Atha, inna ashabal fikih indahu. Orang-orang ahli fikih muridnya Ibnu Abbas. Wa ashabal Quran indahu, orang-orang ahli Quran muridnya Ibnu Abbas. Wa ashabas syi'ri indahu, dan orang-orang ahli bahasa, ahli syair muridnya Ibnu Abbas. Yustiruhum kulluhum min watin wasi'. Ibnu Abbas memberikan kepada mereka dari lembah yang sangat luas. Beliau punya ilmu yang bisa diambil oleh semua orang yang ingin membidangi ilmu tertentu. Kata Abu Wa'il, Ibnu Abbas pernah berkhutbah wa huwa 'alal mausim. Dan ketika itu musim haji. Alal musim maksudnya musim haji. Ai walin artinya beliau menjadi wali untuk musim haji di zaman Utsman bin Affan. Dan ini khutbah Arafah. Faftataha surat An-Nur. Kemudian Ibnu Abbas memulai menafsirkan surat An-Nur. Lalu beliau baca surat An-Nur dan menafsirkannya. Faja'altu aqulu ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mithlah. Kemudian aku pun menyampaikan apa yang kulihat dan aku tidak pernah mendengar ada keterangan dari seorang pun yang semisal dengan keterangan Ibnu Abbas. Walau sami'athu farisun warum wat turk la aslamat. Andaikan tafsir Ibnu Abbas itu didengar oleh orang Persia, orang Romawi, orang Turki, mereka akan masuk Islam. Dan ketika itu tiga daerah ini agamanya apa? Nasrani dan Majusi. Kemudian Utsman menunjuk beliau sebagai wali untuk musim haji, sebagai Amirul Hajj di tahun 35 Hijriah dan dijadikan sebagai wali oleh Ali bin Abi Thalib sebagai amir, sebagai gubernur di Basrah. Falamma kutila madha ilal Hijaz, dan ketika Ali terbunuh, Ibnu Abbas berangkat ke Hijaz. Hijaz di mana? Mekah dan Madinah. Lalu beliau tinggal di Mekah, summa kharaja minha ila Taif, lalu kemudian beliau pindah ke Taif dan beliau meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. An ihda wa sab'ina sanah, di usia 71 tahun. Radiyallahu anhu ardhah. Dan Ibnu Abbas yang menyarankan Husain bin Ali untuk tidak pergi ke Kufah. Tapi Husain bin Ali tetap berangkat ke Kufah. Kemudian kita baca al-mashhurin bitafsir minat tabi'in. Orang-orang yang terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan tabi'in. Atau tambahan satu lagi, Ibnu Abbas termasuk orang yang dia non-blok, ya, tidak berpihak dengan khalifah siapapun di masa fitnah. Seperti Ibnu Umar. Jadi ketika terjadi ketegangan antara Ali, Aisyah, dan Muawiyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian Abu Bakrah, Al-Badri, mereka ini sahabat-sahabat yang sama sekali tidak ikut. Termasuk Hudzaifah Ibnu Yaman. Makanya ulama membagi tiga tingkatan sahabat ketika di zaman fitnah. Pertama, mereka yang sama sekali enggak ikut campur. Tidak berpihak ke siapapun. Yang kedua, mereka yang berpihak kepada Ali. Dan yang ketiga, mereka yang berpihak kepada Muawiyah atau Aisyah. Semuanya hasil ijtihad. Tapi yang namanya ijtihad, ada yang lebih mendekati kebenaran. Dari tiga ini, mana yang paling tinggi derajatnya? Jawabannya adalah yang pertama. Yang tidak pro pada Ali maupun Aisyah maupun Muawiyah. Mereka lah orang-orang yang paling selamat agamanya, paling selamat kondisinya. Karena itulah Ali bin Abi Thalib, termasuk Hasan bin Ali, itu tidak berpihak kepada siapapun. Sampai pun Hasan bin Ali tidak membela ayahnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib menyesal di hadapan putranya Hasan bin Ali ketika seusai peristiwa perang Jamal. Dan kata Hasan, bukankah telah aku sampaikan, telah aku nasihatkan agar bapak tidak perang. Jadi meninggalkan tidak berpihak pada siapapun di kesempatan itu dianggap sebagai ijtihad yang paling mendekati kebenaran. Kemudian kita baca al-masyhurun bitafsir minat tabi'in. Orang-orang yang masyhur dengan tafsir di kalangan tabi'in. Ada banyak orang yang masyhur dengan ilmu tafsir di kalangan tabi'in, di antaranya untuk ahlu Mekah, penduduk Mekah, adalah murid-muridnya Ibnu Abbas seperti Mujahid, Ikrimah, Atha' bin Abi Rabah. Sedangkan untuk penduduk Madinah, murid-muridnya Ubay bin Ka'ab seperti Zaid bin Aslam, kemudian Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Kemudian yang ketiga adalah penduduk Kufah, mereka murid-muridnya Ibnu Mas'ud seperti Qatadah, Ibnu Di'amah, Al-Qamah dan Asy'abi. Tolong dihafalkan. Ini kepentingannya begini, antum ketika baca tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya, kadang beliau menyebutkan khilaf, ini qaul Syafi, ini qaul Qatadah, ini qaul Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, ini qaul Mujahid dan seterusnya. Sudah, kalau kita sudah hafal, ini kira-kira dapat tafsir dari gurunya. Berarti ini kalau qaul Syafi yang paling mendekati adalah Ibnu Mas'ud. Ini qaul Al-Qamah Ibnu Mas'ud. An Al-Qamah an Abdillah. Abdillah di situ Abdullah man Ibnu Mas'ud. Tapi kalau an Mujahid an Abdillah Abdullah man Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah banyak ya. Kita akan berikan biografi untuk dua ahli tafsir, Mujahid dan Qatadah. Pertama Mujahid. Beliau termasuk bekas budak. Mujahid bin Jabir Al-Makki, mantan budak Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Dan Makhzum termasuk Quraisy, satu suku dengan Abu Jahal, Abu Jahal Al-Makhzumi. Dilahirkan di tahun 21 Hijriah dan mengambil tafsir Quran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa rawa Ibnu Ishaq anhu, dan muridnya adalah Ibnu Ishaq. Beliau mengatakan, kata Mujahid, aradtul mushaf ala Ibnu Abbas salasa aradatin min Fatihah ila khatimi ila khatimatihi. Saya setoran mushaf kepada Ibnu Abbas 3 kali, dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anhu. Saya berhenti di setiap ayat dan selalu saya tanya tentang ayat itu. Wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqul, Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, fahasbuk, enggak usah cari tafsir yang lain, cukup tafsirnya Mujahid. Dan Mujahid, kata sebagian ulama, adalah hisnun hasin li tafsir Ibnu Abbas. Adalah pelindungnya tafsir Ibnu Abbas. Kenapa? Karena orang bisa saja memalsukan tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas alul bait. Ibnu Abbas orang mulia. Sehingga orang bisa saja memalsukan Ibnu Abbas. Tapi kalau Mujahid mantan budak, bukan orang mulia, bukan dari suku Quraisy, dia tidak memiliki strata sosial yang tinggi dari sisi dunia, maka orang-orang yang punya penyakit hati tidak terlalu mempedulikan Mujahid. Sehingga tafsirnya Mujahid, tafsir yang berasal dari orang yang dianggap tidak memiliki derajat, tidak memiliki posisi dunia, ini lebih terlindungi dari sikap orang-orang jahat. Seperti kita begitu ya, ada tokoh nasional, dia orang yang mulia, maka banyak orang punya kepentingan dengannya, sehingga kadang ucapannya dinukil, tapi tidak mungkin diplesetkan atau diarahkan untuk kepentingan pribadinya, kemudian dibuat poster. Ustadz si A mengatakan demikian, yang menguntungkan pribadinya. Padahal tokoh ini punya murid, yang murid ini tidak pernah dikenal. Tapi murid ini faham dengan semua informasi tentang ustadz ini. Masyarakat tidak akan mengambil ilmu dari murid ini. Mereka menyalahgunakan pernyataan tokoh, tapi tidak mengambil ilmu dari murid tadi. Padahal ilmu dari murid ini lebih rajih, lebih sahih dibandingkan potongan-potongan penggalan-penggalan nasihat yang diambil oleh masyarakat dari tokoh tadi. Karena itulah mujahid, karena dia tidak dihargai oleh orang-orang yang merasa bahasanya mujahid itu tidak punya posisi secara duniawi, tidak diambil ilmunya oleh mereka. Tapi mereka menyatakan ini tafsirnya Ibnu Abbas. Nah, nanti yang menentukan sahih atau tidak mujahid. Ini enggak benar. Ibnu Abbas tidak pernah menyatakan demikian. Sehingga mujahid menjadi pelindungnya tafsir Ibnu Abbas. Wa'tamada tafsirahu Asy-Syafi'i wal Bukhari. Dan tafsir mujahid menjadi rujukan bagi Syafi'i dan Bukhari, dan banyak yang beliau nukil dari mujahid dalam kitab sahihnya. Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi tentang mujahid, di akhir biografi beliau mengatakan ajma'atil ummah ala imamati mujahid wal ihtijaji bihi. Kaum muslimin sepakat bahwasanya mujahid adalah pemimpin, imam, dan boleh berdalil dengan tafsir beliau. Beliau meninggal di Mekah dalam kondisi sujud pada tahun 104 Hijriah di usia 83 tahun rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian yang kedua adalah Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Al-Basri dari Basrah, dan beliau juga mantan budak, dilahirkan dalam kondisi akmah. Dilahirkan dalam kondisi akmah. Akmah itu buta sejak lahir. Pada tahun 61. Dan beliau sangat bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Sampai beliau pernah mengatakan tentang dirinya, ma kultu li muhaddisin qat a'idli. Saya belum pernah meminta kepada guruku, a'idli, tolong ulangi hadisnya tadi. Artinya apa? Sekali dengar, hafal. Wa ma sami'tu udunai ya syai'an qat illa wa'ahu qalbi. Tidak ada satupun informasi yang didengar oleh kedua telingaku, kecuali hatiku langsung menghafalkannya. Imam Ahmad pernah bercerita tentang Qatadah, fa'adna bafi zikrihi. Dan beliau panjang lebar bercerita tentang Qatadah. Faja'ala yansuru min ilmihi wa fiqhihi wa ma'rifatihi bil ikhtilaf wa tafsir wa wasfihi bil hifzi wal fiqhi. Maka Imam Ahmad bercerita bahwa Qatadah menyebarkan ilmunya, kemudian keluasan fikihnya dan pengetahuan Qatadah tentang ikhtilaf serta tafsir, kemudian sifat-sifat Qatadah, di mana beliau adalah orang yang kuat hafalannya dan pandai dalam ilmu fikih. Waqala, dan kata Imam Ahmad, qallama tajidu ma yataqaddamuhu ammal mithlu fala'alla. Jarang ada orang yang ngungguli Qatadah. Kalau yang semisal mungkin, fala'alla. Waqala, Imam Ahmad juga mengatakan, huwa ahfadhu ahlil Basrah. Qatadah adalah penduduk Basrah yang paling kuat hafalannya. Lam yasma' syai'an illa hafidhah. Beliau tidak mendengar apapun kecuali langsung menghafalnya. Beliau meninggal di daerah Wasit di tahun 17 atau 117 Hijriah di usia 56 tahun rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan Qatadah termasuk muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya kajian pagi dan sore. Pesertanya beda. Pesertanya beda. Kalau mereka yang kerjanya sore nanti ikut kajian pagi. Yang kuliahnya pagi nanti ikut kajian sore. Dan temanya sama. Tema kajian pagi sore ini sama. Qatadah ikut dua-duanya. Kalau Anas bin Malik telat datang, maka Qatadah menyampaikan kajian. Kalau misalnya sore hari ya, Anas telat datang, maka Qatadah menyampaikan semua hadis Anas yang disampaikan di pagi hari, tanpa ada yang salah. Karena kota sudah sekali dengar, hafal. Sampai satu ketika, ketika kota sudah sedang menyampaikan hadis dan beliau buta, Anas datang, kota sudah tidak ngerti. Sampai disentuh oleh Anas, pergi ya Akmah, faqad akhadha ilmi. Menyingkir wahai Akmah, kamu telah mengambil semua ilmuku. Baik, kemudian kita akan bahas tentang muhkam dan mutasyabih. Dalam Al-Qur'an di sana ada muhkam dan mutasyabih. Maka ditinjau dari muhkam dan mutasyabih ada tiga macam. Pertama, al-ihkam al-am alladhi wusifa bihil Qur'anu kulluhu. Pertama, muhkam secara umum. Yang ini merupakan sifat Qur'an secara umum. Misalnya firman Allah, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Itulah kitab yang uhkimat, dimuhkamkan ayat-ayatnya. Kemudian dirinci min ladun hakimin khabir, dari zat yang maha bijaksana lagi maha khabir. Allah juga berfirman, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat dari kitab yang hakim. Kitab yang hakim maksudnya apa? Kitab yang muhkam. Hakim bermakna muhkam. Karena fa'il bisa bermakna maf'ul. Seperti apa? Hamid, innaka hamidun, bermakna mahmud. Allah sebut Al-Quran itu dengan Al-Kitabul Hakim, Ayatul Kitabil Hakim. Hakim di situ adalah bimakna mahkum, muhkam. Allah juga berfirman, Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Dan Al-Quran itu di ummul kitab. Ladaina bagi kami la'aliyun, Quran itu ali, tinggi. Hakimun lagi muhkam. Ini bukan nama Allah ya. Ini konteksnya bukan nama Allah tapi sifat untuk Quran. Quran itu aliyun, tinggi. Hakimun lagi muhkam. Dan yang dimaksud ihkam secara umum di sini adalah al-itqan, teliti, wal jauda fi alfadhihi, bagus dalam lafadznya dan maknanya. Sehingga Quran itu berada di puncak kefasihan dan balaghah. Semua beritanya sidqun nafi'ah. Semua beritanya itu benar dan bermanfaat. Laisa fiha kadzib, tidak ada yang dusta dan tidak ada pertentangan, tidak ada yang main-main. La khaira fihi, yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Dan hukum-hukumnya semuanya adil, mengandung hikmah, tidak ada kedzaliman dan tidak ada pertentangan, serta tidak ada hukum kebodohan. Kemudian yang kedua, mutasyabih. Mutasyabih am. Apa itu mutasyabih am? Al-Quran Allah sebut, Quran itu semuanya mutasyabih. Dalam arti mutasyabih secara umum. Seperti firman Allah, Allahu alladhi nazzalal hadith kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan ahsanal hadis, hadis yang terbaik yaitu Quran, sebagai kitab mutasyabihan, kitab yang mutasyabih. Masaniya yang dibaca secara berulang-ulang. Masani maksudnya dibaca berulang-ulang. Taksyairu yang membuat gemetar dari Quran, kulit orang-orang yang takut kepada Allah, kemudian kulitnya menjadi luluh dan hati mereka juga luluh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut Al-Quran dengan kitaban mutasyabihan. Mana tasyabuh di sini? Bahasanya Quran yushbihu ba'duhu ba'dan. Quran itu mirip antara satu dengan yang lainnya. Mirip dalam apa? Mirip dalam kesempurnaan. Al-judah. Mirip dalam kandungan. Kemudian ghayat, tujuan yang hamidah, yang terpuji. Karena andaikan Quran itu dari selain Allah, lawajatu fi ikhtilafan katsira. Baik. Berarti muhkam itu ada muhkam am, tasyabuh juga, mutasyabih juga ada mutasyabih am. Makna muhkam am apa? Seluruh isi Quran itu muhkam. Jelas, bijaksana, tegas. Kemudian mutasyabih am, maknanya apa? Seluruh isi Quran mutasyabih, maknanya apa? Mirip. Antara satu ayat dengan ayat yang lain mirip. Mirip hukumnya, mirip keadilannya, mirip kandungannya, dan seterusnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah muhkam khas dan tasyabuh khas. Dan ini Allah sebutkan di surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabiha. Dialah zat yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Di sana ada ayat-ayat muhkamat dan itulah umul kitab. Disebut umul kitab karena dia menjadi rujukan bagi kitab. Itulah rujukan Al-Kitab. Dan yang lainnya mutasyabihat. Orang-orang yang hatinya menyimpang, mereka mengikuti yang mutasyabihat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi tujuannya untuk ibtigha al-fitnah. Bikin rame saja. Mencari fitnah. Bikin sensasi. Tampil beda, pokoknya yang penting dianggap keren oleh masyarakat. Wabtigha ta'wilih, dan dia berusaha untuk mencari takwilnya dengan cara yang tidak benar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan yaqulun amanna bihi kullum min indi rabbina, kami mengimaninya, semuanya datang dari Allah. Kalaupun enggak masuk akal, kami juga beriman karena semuanya datang dari Allah. Kullum min indi rabbina, ini prinsip ya. Yang Allah ajarkan ketika menghadapi dalil yang kita tidak faham atau yang mungkin tidak masuk akal, nyatakan kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Allah. Dan saya enggak pilih-pilih untuk beriman. Sebagaimana saya mengimani yang bisa saya pahami, saya juga mengimani yang tidak saya pahami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Dan makna muhkam dalam hal ini adalah bahasanya makna ayatnya jelas, wadih, tidak ada yang samar. Seperti firman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari golongan lelaki dan wanita, dan kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa agar kalian saling mengenal. Kalau semua manusia itu wajahnya Cina semua, nanti orang enggak tahu kamu dari daerah mana. Karena wajahnya Cina semua ya. Atau kalau wajahnya Arab semua, nanti orang juga enggak tahu. Makanya Allah buat manusia itu beraneka ragam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang sipit, dan seterusnya. Dengan keanekaragaman itulah kata Allah lita'arufu, kalian bisa saling mengenal. Oh, yang ini Indonesia, yang ini Afrika, yang ini suku sana, dan seterusnya. Ada laki dan wanita, sehingga orang tahu ada dua jenis, saling mengenal. Kalau semuanya laki semua, bahaya ya. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Makanya ayat ini jangan dijadikan alasan. Ini dalil bolehnya pacaran. Lita'arofu. Enggak nyambung berarti ya. Salah dalam dalil wal madlul. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. dan yang telah menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah juga berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi serta hewan yang diihlal untuk selain Allah. Dan yang lainnya masih banyak sekali. Sementara makna tasyabuh ayyakunal ma'nal ayah mutasyabian khafiyan. Makna ayat tadi mutasyabih, rancu, mustabih, khafiyan masih samar. Di mana memungkinkan bagi orang untuk salah dalam persepsi, salah dalam tafsir, yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, atau tidak layak untuk kitabnya, atau tidak layak untuk rasulnya. Wa yufhamu wa yafhamu minhul alimur rasih fil ilmi khilafa dzalika. Sementara orang yang kokoh ilmunya, dia memahami ayat itu dengan pemahaman yang berbeda. Contoh terkait dengan Allah, ada orang yang salah paham menafsirkan bal yadau mabsutatani. Dia tafsirkan anna lillahi yataini mumatsilataini li aitil makhlukin. Allah punya dua tangan yang sama dengan tangan makhluk. Nah, ini jelas salah. Contoh yang lain terkait dengan kitabullah, ada orang yang berkeyakinan adanya tanakut, pertentangan antara Quran dengan Quran yang lain, sehingga dia mendustakan satu Quran dengan Quran yang lain. Misalnya firman Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari dirimu. Sementara Allah berfirman di ayat yang lain, wa in tusibhum hasanatun yaquluna hadhi min indillah. Kalau mereka dapat kemenangan, mereka bilang itu datang dari Allah, dan kalau mereka mendapatkan kekalahan, mereka bilang hadhi min indik, ini gara-gara kamu wahai Muhammad. Ini perkataan siapa? Munafik. Dan seperti ini praktek orang di tempat kita. Meskipun tidak dalam kasus umum, dalam kasus khusus sering orang melakukannya. Kalau orang lagi sholat istisqa, kemudian kok turun hujan, maka semua orang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah menurunkan hujan, doa kita makbul. Tapi kalau selesai sholat istisqa kok masih panas, ngentang-ngentang, yang disalahkan imamnya. Wah, imamnya ra becus, dungane ra mampu. Kul, katakanlah kullu min indillah, semuanya dari Allah. Fama liha ula'il qawm la yakatuni yafqahuna haditha. Kenapa mereka itu kok enggak paham-paham? Mengapa mereka itu haula'il qaum, orang-orang munafik itu, la yakatuna yafqahuna haditha, tidak, hampir tidak pernah paham tentang pembicaraan. Jadi Allah sebut orang munafik itu DDR, ya, daya dong rendah. Cuman memahami kasus kayak gini aja enggak bisa. Sehingga mereka mengatakan kalau menang datang dari Allah, kalau kalah gara-gara Muhammad. Padahal komprominya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang jelek dinisbahkan, tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Makanya ketika ada keburukan, kita katakan itu dari kita karena kesalahan kita. Kemudian contoh yang lain, yang ini tidak layak untuk Rasulullah. Ketika orang salah paham, misalnya firman Allah, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'anil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau kamu ragu terhadap apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyalah kepada mereka yang telah membaca Alkitab sebelum kamu. Orang terus salah paham, berarti Nabi SAW meragu dengan isi Quran. Padahal ayat ini adalah ayat pengandaian. Dan yang namanya iftiradi, pengandaian, itu bisa saja terjadi, bisa tidak. Andai bulan bisa ngomong. Sampai kapan Pak bulan bisa ngomong? Dan yang namanya pengandaian, bisa saja terjadi, bisa tidak. Dan secara bahasa itu diperbolehkan. Laqad ja'akal haqq. Sungguh telah datang kepadamu kebenaran min rabbika dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah menjadi orang yang ragu. Termasuk misalnya lain asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal mumtarin. Dan itu tidak mungkin terjadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ragu terhadap apa yang Allah turunkan. Maka orang yang dia punya zaik, penyimpangan, ayat semacam ini yang jadi dalil. Kemudian dia katakan bahwa bisa saja Rasulullah SAW ragu. Kemudian kita lanjutkan satu lagi. Mauqifur rasikhin. Sikap orang-orang yang kokoh ilmunya. Dan mauqifuz zaiqin. Dan orang-orang yang menyimpang terhadap ayat mutasyabih. Orang-orang yang kokoh ilmunya terkait ayat mutasyabih telah Allah jelaskan. Demikian pula orang yang menyimpang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقٍ. Orang yang dia menyimpang hatinya, mereka mengikuti yang mutasyabih. Sengaja nyari-nyari yang mutasyabih. Jadi yang muhkam itu enggak dipelajari. Kenapa? Kurang canggih tafsirnya. Kalau tafsir itu cuma datar-datar saja, mengalir, enggak canggih, kurang menarik. Tapi kalau tafsir yang sampai mengundang kontroversi, nah itu yang menarik. Pokoknya bikin rame aja ya. Persis seperti gayanya orang liberal kan. Rame adalah prinsip. Maka mereka cari yang mutasyabih dalam rangka mencari fitnah dan mencari tafsirnya. Mencari takwil. Maksudnya adalah tahrifnya, disimpangkan. Sementara ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan amanna, kami mengimani. Ini titik awal dulu. Semuanya kami imani, kullu min indi rabbina. Semuanya datang dari Allah. Paham enggak paham, semuanya datang dari Allah. Kalau enggak paham gimana? Ya, berarti tanyakan kepada yang paham. Kalau enggak ada yang paham semuanya, serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara teori masalah tafsir itu sederhana. Pahami dengan pemahaman yang benar. Kalau enggak paham, imani apa adanya, semuanya datang dari Allah. Ditelan mentah-mentah. Karena pemahaman itu bisa menyusul. Pemahaman itu bertahap. Seperti Anda ketika belajar kuliah, bisa jadi mata kuliah semester 1 baru dipahami ketika semester 5. Ada kayak gitu ya. Kita baru dong ketika di semester 5 atau mungkin semester 8 mau skripsi itu baru ngerti. Waktu dulu saya semester 3 itu enggak dong mata kuliah ini. Semester 8 baru ngerti. Tapi bukan berarti kita tolak. Saya tidak mau mata kuliah ini. Ya wes. Ora ujian berarti. Orang yang beriman, aman kullu min indi rabbina. Kami mengimaninya dan semuanya datang dari Allah. Maka orang-orang yang menyimpang, mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih sebagai wasilah sarana untuk mencela Quran dan untuk menyebarkan fitnah di tengah umat manusia. Mereka mentakwilkannya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mereka sesat dan menyesatkan. Sementara orang-orang yang kokoh ilmunya, maka mereka mengimani semuanya bahwa apa yang datang dalam Al-Quran adalah benar. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Karena semuanya datang dari Allah. Dan semua yang andaikan Quran tidak datang dari Allah, walau kana min inti ghairillah, lawajatu fi ikhtilafan katsira. Sementara mutasyabih radduhu ilal muhkam. Maka dia kembalikan kepada yang muhkam. Kembalikan kepada yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Teori sederhana. Sesuatu yang tidak pasti kembalikan kepada yang pasti. Nah nanti kalau kemudian yang tidak pasti ini bisa dipecahkan. Oh ternyata alasannya demikian. Itu tambahan ilmu baginya. Kalaupun gak bisa, dia tidak akan menyimpang karena dia berpegang kepada yang pasti. Sehingga semuanya akan menjadi muhkam karena dikembalikan kepada yang muhkam. Baik. Kalau ada ayat yang berbicara innal ladzina amanu wal ladzina hatu wan nasara wasabiina man amana minhum billah wal yaumil akhir wa amila salihah. Berarti Yahudi dan Nasrani itu muslim. Ini orang bisa punya banyak peluang. Inilah dalil pluralisme. Semua agama sama. Yang penting dia yakin man amana billahi wal yaumil akhir. Yang penting dia yakin Allah ada, besok ada kiamat, dan dia beramal sosial wa amila salihah. Maka sekalipun dia beragama Nasrani, orangnya orang yang sosial, royal, berpeluang untuk dapat surga. Hasya wa kalla. Tidak mungkin demikian. Kembalikan kepada yang pasti dulu, baru kemudian kita beranjak kepada tafsir semacam ini. Mereka mengatakan untuk contoh ayat yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana Allah punya zat sesuai dengan keagungan Allah yang tidak sama dengan zat makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian untuk ayat yang kedua, bahwa yang namanya kebaikan dan keburukan dua-duanya adalah takdir Allah. Namun kebaikan sebabnya adalah at-tafaddul, kemuliaan yang Allah berikan kepada para hambanya, kelebihan yang Allah berikan untuk hambanya. Sementara keburukan sebabnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kalian itu disebabkan ulah maksiat yang kalian lakukan, dan Allah mengampuni banyak kasus sehingga tidak Allah wujudkan sebagai musibah. Kalau ada musibah, yakini ini karena maksiat kita. Apakah semua maksiat? Belum, bukan. Masih banyak maksiat yang tidak Allah wujudkan jadi musibah. Wa ya'fu an katsir, karena Allah memaafkan. Banyak yang Allah maafkan. Kalau semuanya diwujudkan musibah, mati itu semua makhluk. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'ala dhahriha min da'ba. Kalau Allah menghukum setiap kedzaliman dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, enggak ada satupun makhluk yang bisa hidup di muka bumi ini. Karena semuanya mati dengan disebabkan adanya musibah. Satu dosa, satu musibah, itu mati semua makhluk. Tapi banyak yang Allah maafkan, sehingga tidak semua dosa Allah hukum menjadi musibah. Maka keburukan dinisbahkan kepada hamba min idhafati syai ila sababihi, sebagai bentuk menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, bukan menyandarkan sesuatu kepada yang mentakdirkannya. Sedangkan mengidhafahkan kebaikan dan keburukan kepada Allah bentuknya adalah menyandarkan sesuatu kepada yang mentakdirkannya. Dengan demikian akan hilang kesalahpahaman tentang adanya ikhtilaf, pertentangan pada kedua ayat linfika kil jihah, karena adanya perbedaan dalam masalah sudut pandang. Kemudian contoh yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami keraguan terhadap apa yang diturunkan kepada beliau. Bahkan beliau adalah orang yang paling tahu dan yang paling kuat keyakinannya. Sebagaimana Allah berfirman, katakanlah wahai umat manusia, qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin, jika kalian mengalami keraguan, fi dini, terhadap agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, selamanya saya tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Kalaupun kalian ragu dengan agamaku, saya tidak mau mengikuti agama kalian. Maknanya adalah, kalaupun kalian ragu dengan agamaku, saya tetap berada di atas keyakinan dengan agamaku. Karena itu saya tidak akan mengikuti agama kalian. Bahkan saya mengingkari semua Tuhan kalian, dan saya hanya akan beribadah kepada Allah. Dan tidaklah mengharuskan bahwasanya ketika Allah berfirman fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, jika kamu ragu terhadap apa yang diturunkan kepadamu, ayyakuna syakku jaizan 'ala ar-rasul, menunjukkan bahwasanya ragu di sini boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernah terjadi pada beliau. Tidakkah kita melihat Nabi Allah pernah berfirman qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, sampaikanlah kalau Allah punya anak maka saya adalah orang yang pertama kali menyembahnya. Apakah berarti bahasanya Allah punya anak atau Allah boleh punya anak? Tentu saja tidak. Maka ini tidak terjadi dan tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yambaghi, karena tidak selayaknya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, karena semuanya menjadi budaknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istilah yang bagi untuk Allah hukumnya haram. Wa ma yambaghi haramun 'ala Allah. Haram bagi Allah untuk punya anak. Karena enggak boleh dinisbahkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk firman Allah fala takunanna minal mumtarin, janganlah kalian menjadi orang yang ragu, bukan berarti bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ragu. Karena larangan terhadap sesuatu bisa jadi ditujukan kepada beliau meskipun itu tidak pernah terjadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Dan wala yasuddunnaka an ayatillah, janganlah mereka menghalangimu untuk mengimani ayat-ayat Allah setelah diturunkan kepadamu. Dan ajaklah mereka wadu' ila rabbik, ajaklah mereka untuk kembali ke jalan Rabbmu. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan jadi orang musyrik. Apakah berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kesyirikan? Jawabannya tidak. Dan kita ketahui bersama bahwa mereka tidaklah menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani ayat Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami kesyirikan. Wal ghardu, tujuan di sini ada larangan adalah ila man la yaqau minhu tandid bima waqa'a minhum wat tahdhiru min minhajihim wa bihadza yazulul ishtibah wa dhannu ma la yaliku bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya adalah adanya larangan ini ditujukan kepada orang yang belum sampai kepadanya at-tandid, celaan. Bima waqa'a minhum, yang pernah terjadi kepada mereka, dan peringatan untuk mengikuti manhaj mereka. Jadi jangan sampai kalian jadi orang musyrik. Bukan berarti dia pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Namun tujuannya adalah untuk mengingatkan agar jangan tiru-tiru orang musyrik. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah duhur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.